wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter apal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe tak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan tuh wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf lho niku. Pun nabi, nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Isa wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangeran, pangerane wong sak donya.